بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah dan juga seluruh pendengar radio Bas FM di Salatiga maupun radio-radio yang ada di Ponorogo dan Madiun, rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita masih mempunyai kesempatan dan kemauan untuk belajar bersama-sama mengkaji dan membahas pokok-pokok akidah Ahlussunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani Al-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab karyanya Syarhus Sunnah, yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang prinsip akidah Ahlussunnah berkaitan dengan Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bersama-sama halaman 92, yaitu perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin kaimatun azaliyat wa laysat bimuhtathatin fatabid wa la kana rabbuna naqisan fayazid jallat sifatuhu عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. Kata beliau di dalam Syarhus Sunnah, wa kalimatullah, dan kalimat-kalimat Allah, wa qudratullah, demikian juga qudrah, kekuasaan Allah, wa na'tuhu wa sifatuhu, na'at dan sifat-sifat Allah. Na'at dan sifat hampir sama maknanya. Sifat-sifat Allah semuanya kamilat. Kalimat-kalimat Allah kekuasaannya, na'at dan sifat-sifat Allah semuanya kamilat, sempurna. Ghairu makhluqat, bukan makhluk. Kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Kekuasaan Allah bukan makhluk. Sifat-sifat Allah bukan makhluk. Daimat, selama-lamanya. Azaliyat, sejak dahulu sudah ada. Walaisat bimuhdatsatin, bukan perkara-perkara baru, bukan hal-hal baru. Fatabid, sehingga bisa binasa. Kalimat Allah, kekuasaannya, sifat-sifatnya bukan hal baru, bukan sesuatu yang baru muncul, sehingga kalau baru muncul maka akan bisa binasa. Walakana rabbuna naqisan fayazid, tidak pula Tuhan kita, Rabb kita memiliki sifat kurang sehingga bisa bertambah. Jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqin, maha agung, maha luhur sifat-sifatnya dari menyerupai sifat-sifat para makhluk. Maha suci, maha luhur, maha agung sifat-sifat Allah sehingga tidak serupa dengan sifat-sifat para makhluk. Pemahaman wa qasurat anhu fitanul wasifin, pemahaman, akal fikiran dan kecerdasan orang-orang yang memberikan sifat itu amat terbatas di dalam menggambarkan atau membayangkan tentang sifat-sifat Allah. Kemampuan orang untuk memberikan gambaran sifat-sifat Allah itu terbatas, tidak punya kemampuan untuk memberikan gambaran atau bayangan-bayangan tentang hakikat sifat-sifat Allah. Qaribun bil ijabah, Allah maha dekat dengan ijabahnya. Allah maha dekat dengan ijabahnya. Inda su'al, pada saat diminta. Ba'idun bit ta'azzuz, tapi Allah maha jauh dengan kemahaperkasaannya. La yunal, tidak bisa dijangkau. Kemahaperkasaan Allah tidak bisa dijangkau, tidak bisa disamai, tidak bisa diraih. Alin ala arsyihi, maha tinggi Allah di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, jauh, terpisah, berada di atas makhluk-Nya. Maujudun, Allah itu maujud, ada. Walaysa bima'dum, dan tidak ma'dum, bukan tidak ada. Allah itu ada dan bukan tidak ada. Wala bimafqud, dan bukan pula lenyap. Allah bukan tidak ada dan bukan pula Allah itu mafqud, hilang atau lenyap. Ini matan sebagian dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah pada halaman 92. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memberikan syarah. Faqala asyarhu, syarah, qal lamma dhakara al-musannifu rahimahullah aqidata ahli sunnati wal jama'ati fil Qur'an wa annahu kalamullahi azza wa jalla wa wahyuhu wa tanziluhu, lamma dhakara al-musannif, ketika al-musannif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran, dan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran adalah wahyu Allah, dan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari sisi Allah. Wa annahu laysa bimakhluqin, dan sesungguhnya Al-Quran itu bukan makhluk, dan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Setelah Al-Musannif menyebutkan itu pada pembahasan terdahulu, ذكر بعده عقيدة أهل السنة والجماعة في عموم الصفات. Selanjutnya beliau sesudahnya menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keumuman sifat-sifat Allah, tentang umumnya sifat-sifat Allah. Wabayyana, dan beliau rahimahullah menjelaskan, anna jami'aha ghairu makhluqah, bahwa semua sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Semua sifat-sifat Allah bukan makhluk. Bal Rabbuna Jalla Jalaluhu huwa wahdahul khaliq, bahkan Allah Rabb kita Jalla Jalaluhu, dialah satu-satunya pencipta. Wa kullu ma adahu makhluk, dan semua yang selainnya adalah makhluk. Allah adalah satu-satunya pencipta. Sifat-sifatnya adalah sifat-sifatnya, bukan makhluk. Dan selain Allah adalah makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tersebut di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakan, hai Muhammad, Allah itu adalah khaliq, pencipta segala sesuatu, dan dia adalah Al-Wahid Al-Qahhar, yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Selanjutnya Syekh Abdul Razak menjelaskan, wala yuqalu fi syai'in min sifatihi annaha innaha makhluqatun. Tidak boleh dikatakan di dalam sesuatu dari sifat-sifat Allah bahwa dia adalah makhluk. Tidak boleh dikatakan bahwa sesuatu di antara sifat Allah itu adalah makhluk. Enggak boleh dinyatakan bahwa ada sesuatu di antara sifat-sifat Allah itu adalah makhluk. La fi sifatil kalam walal qudrati walas sam'i walal basar walal iradah wala ghairiha min sifati rabbina Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ada sedikit pun di antara sifat-sifat Allah yang dikatakan makhluk. Baik itu sifat kalam Allah, tidak boleh dikatakan ada sesuatu di antara kalam Allah yang makhluk. Demikian juga kekuasaannya, demikian juga pendengarannya, penglihatannya, kehendaknya, dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ada sesuatu pun di antara sifat-sifat itu yang boleh dikatakan sebagai makhluk. Jadi tidak ada satu pun dan tidak ada sedikit pun sifat-sifat Allah yang boleh disebut bahwa dia adalah makhluk. Berikutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa kalimatullah. Perkataan beliau kalimatullah, kalimat-kalimat Allah. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menerangkan bahwa kalimatullah nau'an. Kalimat-kalimat Allah itu ada dua macam. Al-awwal kalimatuhu al-kauniyyatul qadariyah. Yang pertama, kalimat-kalimat Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Kalimat-kalimat kauniyah qadariyah, yaitu kalimat-kalimat yang hubungannya dengan takdir. Kalimat-kalimat yang Allah katakan yang itu terkait dengan ketetapan Allah yang bersifat takdir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya saja perkaranya, idza arada syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah akan mengatakan kepada sesuatu itu kun, jadilah, fayakun, maka kemudian sesuatu itu jadi. Jadi ini yang disebut sebagai qaul kauni, qaul qadari, yakni perkataan yang bentuknya adalah ketetapan takdir dari Allah. Kalau Allah mengendaki sesuatu untuk terjadi, maka dia tinggal mengatakan, tinggal mengatakan kun fayakun. Nah ini yang disebut sebagai kalam kauni, qadari. Jadi perkataan yang intinya adalah ketetapan dari Allah dengan perkataannya untuk menciptakan sesuatu, untuk mentakdirkan sesuatu. Atsani, yang kedua, kalimatuhu syar'iyyatu diniyah, kalimat-kalimat Allah yang bersifat syar'i, bersifat keagamaan. Kalimat-kalimat Allah, tapi kalimat-kalimat yang syar'iyyah, kalimat-kalimat yang bersifat diniyah, keagamaan. Wa minha, diantaranya adalah al-kutubul munazzalatu ala rasul, kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul, isinya adalah kalam Allah. Kitab-kitab itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para rasul, isinya adalah pensyariatan dari Allah SWT. Ini yang disebut sebagai kalam syar'i, dini. Wallati istamalat alal amri wal nahyi wal ahkam, yang kalimat-kalimat ini isinya adalah al-amr, perintah, wal nahyi, larangan, wal ahkam, dan hukum-hukum. Wa min hadhil kutub, di antara kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya adalah Al-Qur'anul Karim. Wa kullun minal kalimatil kauniyyati wal kalimatis syar'iyyah, semua, baik itu kalimat-kalimat Allah yang bersifat kauniyah qadariyah maupun yang bersifat kalimat-kalimat syar'iyyah diniyah, semuanya itu kamilatun, sempurna. Kalimat-kalimat Allah itu sempurna, baik kalimat kauniyah qadariyah maupun kalimat syar'iyah, kalimat yang isinya menetapkan takdir atau kalimat yang isinya menetapkan syariat, itu semuanya sempurna dan ghairu makhluqat. Kalimat-kalimat itu bukan makhluk. Kalimat-kalimat itu bukan makhluk, semuanya sempurna. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Kata Nabi, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia berdoa kepada Allah, a'udzu bikalimatillah, aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammati yang sempurna, min syarri, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, dari kejahatan makhluk jahat yang diciptakan oleh Allah. Ketika seseorang berdoa dengan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, ketika singgah di suatu tempat, lam yadhurruhu syai'un, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan dirinya. Tidak akan ada yang bisa membahayakan dirinya. Dia tidak akan ditimpa oleh sesuatu yang membahayakan dirinya. Hatta yartahila min manzili dzalik, sampai dia pergi dari tempatnya itu. Ini mengandung keterangan bahwa ketika kita singgah di suatu tempat, kita berdoa dengan doa ini supaya kita terselamatkan dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dijelaskan tentang hadis ini oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tammat, at-tammat, yakni kalimat-kalimat Allah yang at-tammat, maksudnya kamilat, la ya'tariha naqsun fi wajhin minal wujuh. Maksud kalimatullah at-tammat artinya yang sempurna, kalimat-kalimat Allah yang sempurna, tidak dinodai oleh kekurangan apapun, tidak dinodai oleh kekurangan apapun, biwajhin minal wujuh, dilihat dari sisi manapun, enggak ternodai oleh kesempurnaan itu, tidak ternodai oleh satu kekurangan, secuil kekurangan apapun, dilihat dari sudut manapun. Li'annahu kalamu Rabbil Alamin, karena kalimat-kalimat itu adalah kalam Rabbul Alamin, kalam perkataan dari Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, dan pengatur alam semesta. Qal hafizahullah, wa min aujuhi kamali kalamillah subhanahu wa ta'ala annahu la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih. Ini termaktub di dalam surat Fussilat ayat 42. Di antara segi kesempurnaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sisi sempurnanya kalam Allah subhanahu wa ta'ala, ialah bahwa kalam Allah itu la ya'tihi al-batilu, tidak didatangi oleh kebatilan, tidak bisa didatangi oleh kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang, enggak bisa dirusak oleh kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Ini salah satunya. Wa minha, dan diantaranya lagi yang menunjukkan sempurnanya kalam Allah adalah annahu kitabun uhkimat ayatuhu, tentang Al-Qur'an ini, tentang Al-Qur'an, annahu kitabun uhkimat ayatuhu, bahwa sesungguhnya ia adalah kitab yang dimuhkamkan ayat-ayatnya, dijadikan sebagai sesuatu yang fi ghayatil iqan, betul-betul mantap, pas ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang mantap, ayat-ayat yang pas. Tidak mengalami kekurangan. Ayat-ayat Allah itu muhkam, pas, fi ghayatil itqan, betul-betul meyakinkan, betul-betul indah dan bagus, sehingga tidak ada kekurangan dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Ini maksud dari ayat kitabun uhkimat ayatuhu, dan itu adalah kalamullah, terdapat di dalam surat Hud ayat yang pertama, alif lam mim, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, thumma fussilat, kemudian dijelaskan ayat-ayat Allah yang muhkam tadi, yang pas, yang begitu indah, yang begitu bagus, tidak terdapat unsur kekurangan dan tidak terdapat unsur kebatilan, kemudian dijelaskan oleh Allah dengan al-amr wan nahi, dengan perintah, dijelaskan dengan larangan, dijelaskan dengan adanya penjelasan-penjelasan tentang halal dan haram, min ladun hakimin khabir, min ladun hakimin khabir, yang itu semuanya berasal dari Allah yang maha hakim dan maha khabir. Ini menunjukkan bahwa kalamullah, yang diantara kalam Allah itu adalah Al-Quran, tidak mengandung kerusakan, tidak mengandung kekurangan, bahkan sempurna. Wa minha, dan diantaranya lagi yang menunjukkan sempurnanya kalam Allah, annahu ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ini kita tentu ingat terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 82. Walau kana, andai kata Al-Quran itu berasal dari yang selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Tapi berhubung Al-Quran itu berasal dari Allah, maka tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Khabar-khabar yang ada di dalam Al-Quran tidak saling mendustakan satu sama lain. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tidak saling membatalkan satu sama lain, tapi saling menguatkan satu sama lain. Karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, kita tadi membahas tentang hadis. Yang di dalam hadis itu disebut tentang isti'adah bi kalimatillah, mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Wa fil hadis, kata Syekh Hafidzullah, di dalam hadis yang kita bahas tadi, yang dikemukakan tadi, dalilun, terdapat dalil anna kalimatillahi ghairu makhluqatin, bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Kenapa? Idh law kanat makhluqatan lama jaza an yusta'adu bi an yusta'adha biha. Sebab andai kata kalimat-kalimat Allah itu makhluk, tentu tidak boleh untuk dijadikan untuk berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah, yang apabila kalimat Allah itu adalah makhluk. Saya ulangi, apabila kalimat-kalimat Allah itu makhluk, tentu tidak boleh untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan diri. Karena berlindung diri kepada makhluk tidak boleh. Berlindung diri kepada makhluk tidak boleh. Bolehnya hanya kepada Allah. Bolehnya dengan kalimat-kalimat Allah, dengan asma-Nya, dengan sifat-sifat-Nya. Kalau kalimat Allah itu makhluk, tentu tidak boleh, dibolehkan untuk berlindung diri dengannya. Tapi karena ini bukan makhluk, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa kalimat-kalimat Allah bukan makhluk, dan Al-Quran termasuk kalam Allah. Dengan demikian Al-Quran bukan makhluk. Qauluhu wa qudratullah, kalimat yang kedua setelah beliau mengatakan kalimatullah, kemudian beliau melanjutkan dengan kalimat yang kedua, wa qudratullah, dan qudrah Allah. Al-qudratu hiya sifatun min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Al-qudrah, sifat kuasa, sifat mampu, adalah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Wa qudratullah syamilatun li kulli syai', sedangkan qudrah Allah, kekuasaan Allah, itu mencakup semua perkara, meliputi semua perkara. Bukan hanya kuasa dalam satu bidang, bidang lain tidak kuasa, tapi kuasa atas semua perkara. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, inna allaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa atas segala sesuatu itu termasuk min akhassi wasfil ilah, termasuk salah satu di antara sifat yang paling khusus dimiliki oleh Allah. Karena apa? Karena selain Allah tidak mempunyai sifat seperti ini. Selain Allah bisa punya kekuasaan, tapi tidak ala kulli syai'in, tidak terhadap segala sesuatu. Punya kekuasaan terhadap satu hal atau dua hal, tapi tidak terhadap segala sesuatu. Kekuasaan terhadap segala sesuatu itu hanya menjadi sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakama anna masyiatahu nafidhatun fa qudratuhu syamilatun li kulli syai. Maka seperti halnya kehendak Allah itu tetap berlangsung, tetap berjalan, maka demikian juga kudrah Allah mencakup segala sesuatu. Kehendak Allah mencakup segala sesuatu yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki ada, kalau Allah tidak menghendaki tidak ada. Kalau Allah menghendaki ada, kalau Allah tidak menghendaki pasti yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan ada. Maka mencakup segala berlangsung kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Demikian juga qudrah Allah juga meliputi segala sesuatu. Fa kullu ma syaa Allah waqa la radda li hukmihi wa masyiatihi. Maka setiap apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. La radda, tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, dan tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi, walaupun orang tidak menghendaki. Walaupun orang menghendaki, tapi kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Berikutnya wa qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Na'at Allah, sifat-sifat Allah kamilat, sempurna, bukan makhluk. Kata Syekh hafizahullah, wa na'tuhu wa sifat. Na'at adalah sifat. Jadi na'tuhu wa sifatuhu maknanya sama. Fajami'u sifatillahi subhanahu wa ta'ala kamilatun ghairu makhluqatin. Maka semua sifat Allah adalah sempurna dan semuanya bukan makhluk. Kama qala ta'ala walillahil matsalul a'la. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 60, walillahi, dan hanya kepunyaan Allah al-matsalul a'la, sifat yang maha sempurna, sifat yang maha tinggi. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada satu sifat pun di antara sifat-sifat Allah yang kurang, karena semua sifat Allah itu maha sempurna. Andai kata ada salah satu di antara sifat Allah yang tidak sempurna, tentu Allah tidak akan mengatakan walillahil matsalul a'la. Hanya kepunyaan Allah semua sifat yang sempurna. Wal musannifu yubayyinu bi hadzal kalam anna manhaja ahli sunnati wal jamaah fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala wahidun. Al-musannif, yaitu Al-Imam Al-Muzani Al-Syafi'i rahimahullah, menjelaskan dengan perkataannya ini bahwa manhaj ahli sunnah wal jamaah tentang sifat-sifat Allah itu satu manhajnya. Manhaj ahli sunnah wal jamaah mengenai sifat-sifat Allah itu satu, baik itu Syafi'iyah, baik itu Malikiyah, baik itu Hanafiyah, baik itu Hanabilah, baik yang lain-lainnya. Kalau itu ahlu sunnah, tetap sama manhajnya dalam masalah sifat-sifat Allah, tidak berbeda. Ini pernyataan Al-Imam Al-Muzani dengan kalimatnya yang ringkas tapi padat dan dalam pengertiannya. Wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat, ghairu makhluqat. Sifat-sifat Allah semuanya sempurna dan bukan makhluk. Dan ini adalah keyakinan seluruh ahli sunnah wal jamaah. Wa anna al-qawla fi ba'd as-sifat kal-qawl fil ba'd al-akhar. Dan sesungguhnya membicarakan sebagian sifat seperti membicarakan sebagian yang lainnya. Kalau seseorang berbicara tentang sebagian sifat, maka sama halnya ketika dia berbicara tentang sebagian sifat yang lain. Maksudnya, kalau orang menetapkan satu sifat, maka dia harus menetapkan sifat-sifat yang lainnya. Kalau orang menolak satu sifat, maka dia harus menolak sifat-sifat yang lainnya, karena hukumnya sama. Berbicara tentang sebagian sifat sama dengan berbicara tentang sebagian sifat yang lain. Kalau menetapkan sifat hayat, menetapkan sifat al-ilm, al-qudrah, wal-iradah, was-sam', wal-basar, wal-kalam. Kalau menetapkan, saya ulangi, menetapkan sifat hayat, menetapkan sifat qudrah bagi Allah, menetapkan sifat ilmu bagi Allah, menetapkan sifat iradah bagi Allah, menetapkan sifat sam', menetapkan sifat basar, dan menetapkan sifat kalam bagi Allah, maka dia tidak boleh menafikan sifat-sifat lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Alkitab dan Sunnah. Kalau ada segolongan orang yang tidak mengakui sifat ulunya Allah SWT, maka dia harus menolak sifat-sifat Allah yang lainnya. Dia harus menolak sifat hayatnya Allah, karena tidak ada bedanya menetapkan sifat hayat dengan menetapkan sifat al-ulu, maha tingginya Allah di atas segenap makhluk, atau istiwanya Allah di atas arsh. Gak boleh dibeda-bedakan. Karena al-qaul fi ba'dis sifat kal-qaul fil ba'dil akhar. Berbicara tentang sebagian sifat sama seperti berbicara pada sebagian sifat-sifat yang lain. Bisa dipahami enggak? Ada yang enggak paham enggak? Enggak apa-apa kalau ada yang enggak paham, kita ulangi lagi. Kalau misalnya ada seseorang yang menetapkan Allah punya sifat hidup, kemudian dia menolak untuk mengatakan bahwa Allah itu ada di atas arsy, maka ini namanya melakukan tindakan yang bertentangan. Melakukan tindakan yang bertentangan. Kenapa dia menetapkan sifat hayat bahwa Allah hidup? Dan ketika menetapkan sifat bahwa Allah hidup, kok dia tidak takut menyerupakan dengan makhluknya? Kenapa ketika berbicara bahwa Allah istiwa ada di atas arsy, kemudian dia merasa takut jika itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk? Loh, sama. Nanti kalau kita mengatakan Allah ada di atas arsy, istiwa di atas arsy, itu kita akan terjebak untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Loh, apa enggak takut juga ketika menetapkan Allah punya sifat hidup? Makhluk kan juga hidup. Apa tidak takut terjebak menyerupakan Allah dengan makhluk? Oh enggak, beda. Kalau kita nyatakan Allah punya sifat hidup dan makhluk punya sifat hidup, tentu hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Katakan juga yang sama. Kalau kita nyatakan bahwa Allah istiwa di atas arsy, Allah punya sifat maha tinggi, tentu itu adalah maha tinggi yang cocok, yang selayaknya bagi Allah. Beda dengan sifat istiwanya manusia di atas ontanya atau di atas kudanya. Beda dengan sifat tingginya manusia. Tidak bisa disamakan. Maka intinya, al-qaul fi ba'dis sifat kal-qaul fil ba'dil akhar. Berbicara tentang sebagian sifat sama pengertiannya dengan berbicara pada sebagian yang lain. Kalau menetapkan satu sifat, yang lain harus tetapkan. Kalau menolak satu sifat, yang lain harus ditolak. Enggak boleh menetapkan sebagian, menolak sebagian yang lain. Semuanya harus dinyatakan, ditetapkan. Asal Allah menetapkannya untuk dirinya di dalam Alkitab, dan Rasulullah menetapkannya di dalam sunnah Nabi SAW. Di antara sifat-sifat Allah yang sempurna. Berikutnya, qauluhu, perkataan al-imam al-muzani rahimahullah, da'imatun azaliyat. Da'imatun azaliyat. Jadi selama-lamanya, terus azaliyat, juga sejak dahulu. Ay la yasbiquha adamun wa la yalhaquha fana'un. Sifat-sifat Allah itu tidak didahului oleh tidak ada. Sifat-sifat Allah sejak dulu sudah ada, tidak didahului oleh tidak ada. Oh, yang ini sebelumnya enggak ada, lalu ada. Enggak begitu. Tidak begitu. Jadi sejak dahulu ada sifat-sifat Allah. Wala yalhaquha fana, dan tidak diikuti oleh kehancuran. Selamanya terus ada, selamanya tetap terus sempurna dari dulu hingga selama-lamanya. Tidak ada satu kalipun sifat Allah itu menjadi tidak sempurna, atau dulunya sempurna kemudian menjadi sempurna kemudian tidak sempurna. Tidak ada yang seperti itu, karena sifat-sifat Allah semuanya daimat azaliyah, sejak dahulu sudah ada dan sempurna, dan selama-lamanya terus tetap sempurna. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, huwal awwalu wal akhir, dialah Allah yang awal dan dialah Allah yang akhir. Kata Rasulullah, al awwal alladhi laysa qablaka syai', Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', ya Allah, engkau adalah yang awal, tidak ada sesuatu pun yang sebelummu, enggak ada sesuatu pun yang ada sebelum adanya Allah, karena Allah adalah al-awwal, yang tidak didahului oleh Adam, yang tidak didahului oleh ketidakadaan. Dari dulu Allah tetap ada karena dia adalah al-awwal. Wal akhir, tidak ditutup dengan ketidakadaan, tidak diikuti oleh ketidakadaan, tapi selamanya Allah tetap ada sebagaimana kata Rasulullah, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Maaf. Fal awwalu hadza fil azal, sedangkan nama Allah al awwal ini fil azal, terkait dengan sejak dulu. Wal akhir fi ma lam yazal, sedangkan nama Allah al akhir terkait dengan seterusnya. Wa huwa ma yustaqbal, yaitu yang akan datang seterusnya, sejak dahulu dan seterusnya. Qauluhu, perkataan al-imam berikutnya rahimahullah, wa laysat bi muhtathatin fatabid, sifat-sifat Allah itu munculnya tidak baru, munculnya tidak baru, dulunya tidak ada kemudian ada baru. Fatabid, sehingga kalau demikian akan bisa menjadi binasa. Tidak demikian. Perkataan beliau ini, hadza ta'kidun lil ma'na as-sabiq, penguat bagi makna yang sebelumnya, bahwa sifat-sifat Allah selama-lamanya, dari dulu sampai selama-lamanya, tidak pernah mengalami kekurangan, tidak pernah tidak ada, tidak pernah didahului oleh ketidakadaan, dan tidak pernah disusuli oleh ketidakadaan, dan tidak pernah disusuli oleh kekurangan, selamanya sempurna. Wal muhdats huwa alladhi wujida ba'da allam yakun, yang dimaksudkan dengan muhdats munculnya baru, maksudnya adalah ada setelah sebelumnya tidak ada, ada sebelumnya tidak ada. Ini enggak demikian sifat-sifat Allah, bukan muhdats, bukan muncul baru, tapi sejak dahulu dan selama-lamanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini menceritakan tentang keadaan manusia yang dulunya tidak ada kemudian menjadi ada, sedangkan Allah sejak dulu sudah ada, tidak didahului oleh ketidakadaan. Adapun manusia didahului oleh ketidakadaan. Makanya Allah mengatakan hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insan? Apakah datang kepada manusia hinun minad dahri, suatu waktu yang panjang. Maksudnya bahwa manusia dulunya tidak ada hinun minad dahri, yakni waktun tawil minad zaman. Apakah pernah datang kepada manusia suatu waktu yang panjang, yaitu sebelum ditiupkan ruh ke dalam dirinya? Hinun ad-dahri, suatu waktu yang panjang. Pernahkah terpikir oleh manusia suatu waktu yang panjang sejak sebelum ruh ditiupkan ke dalam dirinya? Pada waktu itu, sebelum ruh ditiupkan ke dalam dirinya, lam yakun syai'an madhkura, manusia itu belum bisa disebut sebagai apa-apa. Belum bisa disebut sebagai apa-apa. Nah, ini keadaan manusia. Dulunya tidak ada, kemudian dijadikan ada oleh Allah. Makanya dipertanyakan di sini, Allah bertanya supaya kita berpikir, apakah pernah datang kepada manusia, ya, satu pemikiran bahwa dia dahulunya sebelum ditiupkan roh ke dalam dirinya itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Ketika ada, seakan-akan tidak pernah akan mati, dan ketika mati merasa bahwa semuanya sudah beres, tidak akan ada tanggung jawab nanti yang akan dikemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, akan dimintai pertanggungjawaban. Itu manusia, sedangkan Allah tidak demikian. Fasifatullah laisat bimuhtathatin fatabid. Maka sifat-sifat Allah tidak muncul secara baru sehingga akan bisa binasa. Sifat Allah tetap abadi dan tetap sempurna dari dulu hingga selama-lamanya. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wala kana rabbuna naqisan fayazid, dan bukan pula Rabb kita Allah SWT dulunya punya sifat kurang kemudian bertambah. Enggak seperti itu, dulu kurang lalu bertambah menjadi semakin sempurna. Enggak demikian. Kalau seperti itu, maka nanti akan bisa berkurang lagi. Ini sebagai penegas perkataan Al-Imam Al-Muzani, ini menegaskan bahwa sifat Allah tidak pernah punya kekurangan sedikit pun. Fallahu jalla jalaluhu muttasifun bi sifatihi bil azal. Falam yakun naqisan thumma tara'a 'alaihi al-kamal subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat dengan sifat-sifatnya sejak dahulu. Maka Allah tidak pernah memiliki sifat kurang kemudian setelah itu muncul kesempurnaannya. Dulunya kurang kemudian menjadi sempurna, tidak demikian. Bal huwa kamilun bi sifatihi fil azal wa fi ma lam yazal. Bahkan Allah maha sempurna dengan seluruh sifat-sifatnya sejak dahulu dan terus selama-lamanya begitu. Wala yajuzu wasfullahi ta'ala binaqsin fi ayyi waqtin minal awqat. Tidak boleh memberikan sifat kepada Allah dengan sifat kurang kapanpun. Tidak boleh memberikan sifat kepada Allah dengan sifat kurang di suatu waktu, di antara waktu-waktu yang ada. Semua waktu yang ada, semua sifat Allah sempurna, tidak pernah tidak sempurna. Li'annal kamal al-mutlaq ta'iman wa abadan wa azala. Karena sesungguhnya li'annalahu al-kamal al-mutlaq ta'iman wa abadan wa azala. Karena Allah memiliki sifat sempurna yang mutlak, selama-lamanya, seterusnya, dan sejak dahulu. Sejak dahulu, selama-lamanya, dan seterusnya. Allah memiliki sifat sempurna yang mutlak, berbeda dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, maka sesungguhnya tidak mutlak. Kesempurnaan yang ada pada manusia tidak mutlak. Qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah selanjutnya, jallat sifatuhu an syibhiyah, an syabahi atau an syibhi sifatil makhluqin, wa qasurat anhu fitanul wasifin. Maha luhur sifat-sifat Allah, maha agung sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat-sifat para makhluk. Artinya sifat-sifat Allah itu maha sempurna, maha luhur, dan tidak menyerupai sifat-sifat makhluk-makhluknya. Kalau menyerupai sifat makhluk berarti tidak maha sempurna, tidak maha luhur, tidak maha agung. Sedangkan kemampuan orang untuk memberikan gambaran tentang sifat Allah itu sangat terbatas. Kata Syekh Abdul Razzaq, perkataan Al-Imam Al-Muzari rahimahullah ini, yushiru al-musannif rahimahullah bihatainil jumlataini ila butlanit tashbih wa butlanit takif. Ada dua hal di sini. Al-musannif, Al-Imam Al-Muzari rahimahullah, memberikan isyarat dengan dua jumlah kalimatnya ini, dengan dua penggal kalimatnya ini, memberikan isyarat tentang dua perkara yang batil, yaitu batilnya tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, dan yang kedua tentang batilnya takyif, membayang-bayangkan tentang hakikat Allah dan hakikat sifat-sifatnya. Di sini terbayang di dalam otak manusia, terbayang ini enggak boleh, itu batil. Bayangan-bayangan yang dibayangkan tentang hakikat Allah, zatnya, sifat-sifatnya, ini batil. Jadi ada dua hal yang diisyaratkan di sini bahwa keduanya batil, yaitu tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, dan membayangkan tentang hakikat Allah dan hakikat sifat-sifatnya. Keduanya adalah batil. Fal jumlatul ula, jumlah yang pertama, penggalan kalimat yang pertama adalah perkataan Al-Imam rahimahullah, jallat sifatuhu an syibhi sifat atau an syabahi sifatil makhluqin. An syibhi. Fiha, terjemahnya enggak saya ulang supaya tidak terulang-ulang. Fiha butlanut tasbih, dalam kalimat beliau ini terdapat penjelasan tentang batilnya tasbih, tentang batilnya menyerupakan Allah, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk-makhluknya. Wa qiyasillah bi khalqihi, dan juga menjelaskan tentang batilnya menganalogikan Allah dengan makhluknya. Jadi Allah tidak bisa dianalogikan dengan makhluk, tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Karena Allah, Allah Al-Khaliq, enggak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan dengan makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwa as-sami'ul basir, sedangkan dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi penggalan kalimat yang pertama menerangkan batilnya tasbih, batilnya menyerupakan Allah dengan makhluk, batilnya mengkiaskan Allah dengan makhluk. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, al-imamu Ahmad rahimahullah, lama su'ila adil musyabbiha, ketika ditanya tentang orang-orang yang berpaham menyerupakan Allah dengan makhluk, al-musyabbiha, orang-orang yang berfaham menyerupakan Allah dengan makhluk, menetapkan nama dan sifat Allah tapi dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini disebut musyabbihah. Ketika ditanya tentang kaum ini, fa'ajaba, maka Imam Ahmad menjawab, annahum alladhina yaqulun lahu basar ka basari wa yad ka yadi wa qadam ka qadami. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan Allah punya penglihatan seperti penglihatanku. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan Allah punya tangan seperti tanganku. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan Allah punya kaki seperti kakiku. Siapapun yang mengatakannya, baik kemudian menyerupakan, kemudian menetapkannya, ataupun terdapat bayangan itu serupa dengan makhluk, kemudian meniadakannya. Tapi asalnya adalah menyerupakan. Bisa dipahami perkataan saya? Jadi ada sebagian orang yang menetapkan Allah punya penglihatan, kemudian dia mengatakan bahwa penglihatan Allah seperti penglihatan manusia. Ini namanya musyabbihah. Menetapkan Allah punya tangan, kemudian dia menetapkan bahwa tangan Allah seperti tangan manusia. Menetapkan Allah punya kaki karena ada nas yang menyatakan seperti itu, kemudian menetapkan kaki Allah seperti kaki manusia. Ini musyabbihah. Segolongan orang yang lain berangkatnya sama dengan musyabbihah. Berangkatnya sama dengan musyabbihah, yaitu membayangkan kalau nas ini diartikan sebagaimana adanya Allah punya tangan, nanti terjebak menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia. Artinya dia membayangkan dari menyerupakan dulu. Dia terjebak dulu pada tasbih, pada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Lah supaya dia tidak terjebak dalam menyerupakan, maka dia menghindar. Yaitu dengan mengatakan, oh maksudnya bukan tangan yang sesungguhnya, tapi qudrah atau quwwah. Tangan di sini diartikan quwwah. Ketika kita kejar, kalau ente, kalau antum mengatakan bahwa al-yad itu artinya qudrah, apa bukan terjebak pada menyerupakan Allah dengan makhluknya juga? Karena makhluk juga punya qudrah, makhluk juga punya quwwah. Mengapa ente lari dari makna yang sesungguhnya ke makna yang lain, sedangkan makna yang lain itu pun kamu tetap terjebak di dalam menyerupakan Allah dengan makhluk? Sebab apa? Berpijaknya tadi dari membayang-bayangkan, membayang-bayangkan tentang Allah. Maka di sini tidak boleh tasbih. Dan penggalan kalimat yang kedua, tidak boleh takyif, enggak boleh membayang-bayangkan tentang hakikat dari sifat-sifat Allah. Wa rabbuna munazzahun an antakuna sifatuhu kasifatil makhluqin. Dan Allah Rabb kita maha suci, tidak mungkin sifat-sifatnya serupa dengan sifat-sifat makhluk. Kan enggak mungkin. Enggak mungkin sifat-sifat Allah akan serupa dengan sifat-sifat makhluk. Wong makhluk dengan makhluk saja tidak sama, tidak serupa. Manusia dengan manusia sama-sama punya rambut yang hitam, tapi hakikat rambutnya beda. Rambut sama hitam, tapi hakikat rambut yang sama hitam berbeda antara satu dengan yang lain. Sama-sama hidung, berbeda hakikat hidung fulan dan hidung fulan yang lain. Itu antar sesama manusia. Belum lagi kalau misalnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sama-sama punya rambut, ya, hewan punya rambut, kerbau, sapi punya rambut, namanya bulu. Manusia juga punya bulu badan, tapi apa sama disamakan bulu manusia sama dengan bulu kerbau? Kan enggak mau. Apa kemudian lalu rambutnya di cukur plontos supaya tidak sama dengan kerbau? Ya enggak, tetap dipelihara rambutnya. Sama. Ayam kakinya dua, manusia kakinya juga dua. Apa supaya tidak serupa lalu kaki manusia harus dipotong, dihilangkan? Enggak. Ya enggak begitu. Tetap harus ditetapkan manusia punya kaki dua, ayam punya kaki dua, tapi kaki manusia beda dengan kaki ayam. Nah, apalagi kalau itu terkait dengan sifat-sifat Allah, enggak mungkin akan serupa. Enggak mungkin akan serupa antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Kama qala Allah azza wa jalla, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu bahwa Allah mempunyai sesuatu yang serupa dengan Dia, yang sama dengan Dia? Enggak. Seperti juga dalam ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Allah. Wa qala ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa tasybih naw'an. Tapi ini tasbih nawaan kita simpan untuk kesempatan yang akan datang, karena ini perlu diterangkan cukup panjang keterangannya. Tasbih itu ada dua macam, ini yang perlu kita fahami. Ada dua macam tasbih, kedua-duanya kilahuma munazzahun anhu rabbul alamin. Kedua macam tasbih ini Allah Maha suci dari tasbih. Enggak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tasbih macam yang pertama ataupun tasbih macam yang kedua, Allah Maha suci dari kedua tasbih itu. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menambah keyakinan kita sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami sifat-sifat Allah, kita maksudkan supaya kita semakin takut kepada Allah, kita semakin merasa kecil di hadapan Allah. Dan ketika kita ada di hadapan Allah, ketika kita sholat, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, itu dengan satu keyakinan bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah Maha Sempurna, bahwa Allah Maha segalanya, dan kita membutuhkan untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya kita mencoba menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan ini sudah saya jawab. Pertanyaannya, ada yang berkata kita tidak boleh berkata bahwa Allah duduk di atas arsy, karena makhluk juga duduk. Dan jika kita berkata Allah mempunyai tangan, mereka juga berkata jadi Allah punya tangan seperti makhluk. Bagaimana menanggapi surat ini? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin pertanyaannya sebelum ada penjelasan. Saya kira perkataan tadi, perkataan yang apa namanya, penjelasan yang tadi kita sampaikan sudah cukup untuk memberikan jawaban ini. Tidak sama, tidak sama. Kalau Allah menyatakan bahwa dirinya punya tangan dan tangan Allah ada dua, bal yadahu mabsutatan, yang mengatakan seperti itu bukan kita. Yang mengatakan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah itu semuanya terbentang, terbuka, jadi mudah memberi, karena Allah punya sifat karim. Dua di sini pakai tathniyah, bukan pakai jamak, dan bukan juga pakai kalimat tunggal, tapi dua, menunjukkan jelas ada dua. Tapi tidak sama, pasti tidak akan sama, tidak akan seperti, tidak akan serupa dengan tangan yang dimiliki oleh makhluk. Kenapa? Ya karena memang tidak sama, tidak serupa. Tangan manusia dengan tangan hewan kan juga tidak sama. Tangan manusia dengan tangan kursi juga tidak sama. Tapi bukan berarti dengan ketidaksamaan itu kita menjadi takut menyerupakan manusia dengan kursi, menjadi takut menyamakan manusia dengan sejahtera, bukan begitu. Kita tetapkan, tapi dengan mengatakan ini tangan manusia dan ini tangan kera, ini tangan kursi, ada idofahnya, ada nisbatnya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau kita menghilangkan adanya qadrun mushtarak, adanya sisi kesamaan dalam lafaz dan dalam sebutan, ya nanti akhirnya kita terjebak pada ta'fil, menolak adanya semua. Ya, Allah punya sifat wujud, manusia punya sifat wujud. Apakah kemudian dari wujud masing-masing kemudian kita menyerupakan wujud Allah sama dengan wujud manusia? Tentu tidak. Tentu tidak. Kalau menyerupakan, nanti akan terjebak pada ta'til, menolak wujudnya Allah atau menolak wujudnya manusia. Padahal wujud itu ada, nyata. Jadi begitu. Jadi tidak boleh membayangkan sifat Allah itu seolah-olah sama atau serupa dengan sifat makhluk. Enggak, jangan corok pemikiran kita, otak kita jangan corok. Kalau itu berbicara tentang punya Allah, pasti sesuai dengan keluhuran dan keagungan Allah. Kalau kita berbicara tentang apa yang kita miliki, tentu sesuai dengan apa yang menjadi kedudukan kita. Ya, kalau kita tidak sempurna, tangan kita juga tidak sempurna. Ada kelemahannya tangan kita. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Al-Quran adalah kalam Allah alias sifat Allah, berarti Al-Quran itu sifat Allah yang terpisah dari diri Allah, karena Al-Quran ada di bumi. Benarkah begitu? Al-Quran kalam Allah, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari dia Allah, dari Allah Al-Quran mulainya dan akan kembali kepada Allah. Jadi seperti firman Allah dalam surat At-Taubah kalau enggak salah, wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik minta perlindungan kepadamu, lindungi dia. Kenapa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Mendengarnya dari mana? Apakah dari Allah langsung? Dari Nabi Muhammad SAW yang membaca kalam Allah. Yang membaca siapa? Nabi Muhammad. Yang membaca siapa? Para sahabat. Yang membaca siapa? Kita. Yang kita baca apa? Kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Jadi yang kita baca adalah kalam Allah. Yang kita baca, yang kita lantunkan adalah kalam Allah. Siapa yang melantunkan? Kita. Siapa yang membaca? Rasulullah. Siapa yang membaca? Para sahabat, para tabi'in, kaum muslimin. Jangan diperpanjang lagi. Jangan diperpanjang lagi dengan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaannya ahlul kalam nanti itu, yang seperti itu. Udah, Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Hadis, kalam Nabi atau kalam siapa? Kalam Nabi. Hadis adalah kalam Nabi. Walaupun yang menyampaikan hadis itu adalah sahabat, tapi sahabat itu menyampaikan kalam Nabi. Kita menyampaikan kalam Nabi. Kalam itu adalah kalam Nabi, bukan kalam saya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita artikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Lah tadi, hadis yang berbahasa Arab tadi, bukan kalam saya. Kalamnya Rasul. Yang menyampaikan kalam itu siapa? Saya. Jadi saya itu bukan berkalam, tapi saya menyampaikan kalam Nabi SAW. Jadi tidak boleh saya mengakui itu adalah kalam saya, tapi saya hanya menyampaikan kalam Rasul. Demikian juga Al-Quran. Jadi jangan terjebak dengan syubhat yang dilancarkan oleh kaum mutakallimin, orang-orang ahlul kalam yang ingin berdebat dengan logika, ya, dengan logika, tidak mau berpijak pada nas. Nas akan dipelintir-pelintir disesuaikan dengan logikanya supaya kita bingung. Nah, Al-Quran ini kan ada di dunia, di mushaf. Al-Quran kalam Allah, sudah titik, jangan diperpanjang lagi. Dia Allah yang berbicara, kita menyampaikan kalam Allah, kita membaca kalam Allah. Seperti tadi, kalau ada orang musyrik yang datang di kancah pertempuran lalu minta perlindungan kepadamu, ajirhu, lindungi dia, beri perlindungan kepada dia. Kenapa? Supaya dia bisa mendengar, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah yang dibaca oleh Rasul, yang dibaca oleh sahabat yang lain, supaya mendengar kalam Allah. Ketika mendengar Allah, diharapkan bisa menjadi mukmin. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Nas'alullaha ayyuwaffiqana wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.